rengek-rengek minta bantuan ke manusia. Nah, maka di sini dijelaskan lam tusadda faqatuhu ay lam tuqdha hajatu. Hajatnya tidak akan pernah tuntas. Walam yuzal faqruhu, dan kemiskinannya tidak akan pernah hilang. Artinya dia selalu butuh bantuan, selalu kurang, ya. Jadi dikit-dikit kena musibah, rengek-rengek minta bantuan kepada yang lain, ya. Nah, akhirnya dia tuh hidupnya selalu apa ini? Serba ketergantungan, serba kekurangan. Tak pernah bisa menikmati hidupnya. Apalagi kalau sudah punya sifat ketergantungan dengan bantuan manusia, ya sudah, dia akan menyesal. Manusia itu tidak bisa banyak diharapkan. Mungkin saat ini banyak yang bantu, tapi kalau terus menerus dia mengandalkan bantuan manusia, ya namanya manusia itu enggak bantu Anda saja, banyak yang membutuhkan, ya kan? Nah, saya lagi flu, opname sehari butuh dana 100.000 tahun. Kalau tahun, ya, nah. Mungkin asalnya sih ya mungkin cepat ya, tapi lama-lama orang itu akan membaca ini orang sengaja mengandalkan teman-temannya, nggak pernah merasa cukup, ya, nggak pernah mandiri dan berusaha sendiri. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu, stop. Ya, nah, saya diare berat, ya, harus opname 3 hari di puskesmas. Ya, semoga diberi kesembuhan, ya. Nah, puskesmas itu obatnya gratis. Ya, nah. Baik, itu biaya kamarnya macam-macam habis berapa? Nah, 250.000 ya sudah jual sepeda motor dulu, ya. Nah, NMAX. Jual ganti yang murah-murah saja, ya. Nah, Supra tahun 45. Wow. Kalau ada, ya. Nah, harusnya seperti itu. Nah, ini yang perlu di tanbihkan para jamaah semuanya, ya. Nah, memang kita masya Allah mengakui ta'awuniyah Islamiyah Sunniyah Salafiyah itu luar biasa, ya. Sehari segitu langsung tertutup, ya. Nah, tapi yang jadi fenomena tadi itu dikit-dikit masalah pribadi, ya, digalang ta'awuniyah. Kalang tahun ya, gitu ya. Nah, padahal dia secara aset masih punya macam-macam, tapi dia tak mau semuanya hilang, maunya tetap ada dan saldo. Khawatir kita itu masuk dalam sesuatu yang bukan darurat, ya. Tapi tadi itu nggak mau kurang yang ada, tapi ya saldo gitu, ya. Nah, sehingga doanya kepada Allah itu jadi sedikit, ya. Nah, baik, mondar-mandir ke teman-temannya, ya, yang sering. Maksudnya kan mondar-mandir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau dikasih, gak minta-minta, itu lain lagi urusannya, ya. Itu adalah hadiah yang memang kita disunahkan untuk menerimanya. Tapi kalau pakai minta-minta tadi, apalagi yang di takatsur atau yang di ghairi hajah, nah, maka walaupun permintaannya dituruti, maka disebutkan di sini man asabatu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang mendapat musibah, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan, kemudian dia jadikan